Pendengar setia Radio Berita Klasik, sebagaimana biasa, Anda kembali bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri. Pagi hari ini kita akan mempelajari Alkitab lagi, firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita baca, kita pelajari, dan kita simak hikmahnya dari dalam Alkitab ini. Dan hari ini kita sampai di Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 dari keseluruhan program, yaitu dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Sekarang kita sampai di Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk keselamatan jiwa kami. Engkau rela datang, dihukumkan di atas kayu salib menggantikan kami. Terima kasih. Dan bukan itu saja, setelah kami diselamatkan, di tangan kami ada firman-Mu, tulisan yang Engkau inspirasikan dan terpelihara sampai generasi kami, sehingga kami bisa mempelajarinya. Terima kasih. Pimpinlah kami di dalam mempelajarinya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar sekalian, kita akan membacanya dari ayat 1 hingga ayat 12 terlebih dahulu. Silakan, Lini. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Paphos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Ya, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat di Kisah Rasul pasal yang ke-13 ini, di mana di jemaat Antiokhia, ya, di sini di pasal yang 11-12 kita sudah mengenal sedikit tentang jemaat Antiokhia, di mana orang-orang pelarian dari Yerusalem datang melintas di Antiokhia memberitakan Injil kepada orang-orang di Antiokhia. Sehingga terjadilah orang-orang di Antiokhia, sebagian yang non-Yahudi maupun yang Yahudi, ada yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan demikian terbentuklah jemaat di Antiokhia. Ini adalah jemaat pertama sesudah jemaat di Yerusalem dan Samaria yang terdiri dari orang-orang beraneka ragam di dalamnya, yang non-Yahudi. Ini adalah jemaat multinasional. Kita lihat di sini dikatakan ya, pada pasal 13 ayat yang pertama menunjukkan mutu kapasitas dari jemaat Antiokhia. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar. Ada nabi dan pengajar. Nah, mengapa pada waktu itu ada nabi? Ya, karena Allah masih mencurahkan wahyunya, sehingga pada waktu itu, pada masa itu, wahyu masih jalan, ya, sehingga masih ada karunia nabi. Tetapi karunia nabi berhenti, ya, sejak wahyu dari Allah berhenti, ya, sejak proses pewahyuan sampai ya, di wahyu pasal yang terakhir, ayat yang terakhir, ya, maka selesailah sudah proses pewahyuan, maka selesailah pula karunia yang dikhususkan bagi ini untuk mengantarkan wahyu. Antara lain adalah ya, antara lain yaitu karunia bernubuat, karunia berbahasa lidah, dan lain sebagainya, yaitu karunia yang sifatnya mengantar kepada wahyu itu, mengantar wahyu itu kepada manusia. Jadi di situ kita lihat di Antiokhia masih ada nabi, kemudian pengajar, ya pengajar karena tidak menerima wahyu, artinya pengajar itu mengajarkan wahyu yang sudah ada atau mengajarkan kitab perjanjian lama, dan hari ini mengajarkan perjanjian baru juga, ya seperti yang saya lakukan ini, yaitu mengajar. Nah, karunia mengajar masih tetap akan tetap ada sampai Tuhan datang menjemput kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, karunia nabi dengan karunia pengajar itu dua hal yang berbeda. Karunia nabi itu adalah karunia menerima wahyu, menyampaikan wahyu. Nah, kalau wahyu diberhentikan, maka karunia nabi sudah tidak ada, otomatis. Sedangkan karunia pengajar itu mengajarkan apa yang sudah diwahyukan. Oleh sebab itu karunia pengajar itu ada terus ya, sampai hari ini. Ada terus ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ada nabi, kemudian ada pengajar. Nah, disebutkan nama-nama mereka ya, yang kita tidak diperinci siapa yang dapat karunia nabi, siapa yang pengajar, tapi di sini nama-namanya disebutkan Barnabas ya, Simeon ya, yang disebut Niger, dan Lucius ya, orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Kita lihat Barnabas, siapa dia Barnabas? Kita sudah tahu banyak tentang Barnabas. Namanya saja mempunyai arti anak penghiburan. Dan dia adalah mungkin saudaranya Maria, yang di mana Petrus dilepaskan oleh malaikat yang kemarin itu ya, yang pasal 12, dan Petrus langsung pergi ya. Petrus langsung pergi ke rumahnya Maria ya, Maria ibu Yohanes. Sedangkan Yohanes Markus ini disebut keponakannya Barnabas. Nah, mungkin Barnabas ini adalah saudaranya Maria itu ya. Dan Simeon yang disebut Niger. Niger itu adalah artinya hitam ya. Jadi negro ya, atau Niger. Jadi Simeon ini mungkin berasal dari Afrika ya, dia adalah orang negro ya, orang hitam. Dan Lucius ya, orang Kirene ya. Lucius orang Kirene, Kirene itu di utara benua Afrika ya. Jadi Kirene ya, orang jauh sekali. Dan kemudian ada satu lagi disebut di sini Menahem ya, Menahem ini khas nama Yahudi kedengarannya ya, yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes. Berarti ya, ini adalah bangsawan ya, baru bisa diasuh bersama dengan seorang raja. biasanya kalau raja masih kecil, ya artinya pangeran, ya pangeran masih kecil, ya kan tidak mungkin dia tidak punya teman bermain, ya mereka akan carikan ya sama-sama bangsawan yang mempunyai anak yang sepantaran yang bisa ikut diajar bersama-sama, belajar bersama-sama dan diasuh bersama-sama supaya pangeran itu mempunyai teman. Menahem di sini disebutkan bahwa dia diasuh bersama-sama raja wilayah Herodes. Berarti dia adalah seorang bangsawan yang posisinya lumayan hebat. Namun ya, lihat dia sekarang menjadi seorang percaya dan menjadi anggota jemaat di Antiokhia. Puji syukur kepada Tuhan di mana pada zaman itu bukan hanya orang kecil yang sudah mendengar Injil. Walaupun Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis, orang lumpuh sudah berjalan, ya, orang buta sudah melihat, dan Injil sudah diberitakan kepada orang-orang miskin. Namun kita lihat, ya, orang-orang kaya juga banyak yang sudah percaya, dan bahkan ya, bangsawan, orang-orang terpandang banyak yang sudah percaya. Walaupun tentu lebih banyak orang sederhana. Dan di sini yang terakhir disebutkan adalah Saulus. Saulus yang diajak oleh Barnabas pergi ke Antiokhia. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, sorry, ya, pendengar sekalian, ya, saya biasa khotbah di gereja, jadi pendengar sekalian, ya, di sini kita lihat ini jemaat Antiokhia adalah jemaat multinasional yang pertama. Karena di Yerusalem, jemaat di situ terdiri dari orang-orang Yahudi, sedangkan di Samaria terdiri dari orang-orang yang non-Yahudi campuran, yaitu orang Samaria. Sedangkan di rumahnya Cornelius, ya mungkin ya, kita tidak tahu segera di situ terbentuk jemaat ya atau tidak, ya mungkin kemudian terbentuk jemaat. Tetapi yang tercatat di Kisah Para Rasul ini, Antiokhia adalah jemaat yang terindah, adalah jemaat yang sungguh-sungguh ya, menyenangkan hati Tuhan, jemaat multinasional yang sungguh-sungguh akan dipakai oleh Tuhan sebagai mother church, ya sending church di sini, ya jadi jemaat yang mengirim misioneri keluar. Katanya pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, jadi mereka ada aktivitas yaitu beribadah kepada Tuhan, mungkin bikin kebaktian, dan mereka juga ada acara berpuasa. Nah, hari ini apakah jemaat kita perlu ada acara berpuasa? Ya, saya katakan kalau ada sesuatu hal yang Anda anggap lebih penting dari makan, silakan ya. Tetapi sekali lagi hati-hati, jangan sampai acara berpuasa ini menjadi salah. Ya, kita lihat di sini acara puasa ini jangan sampai dia merupakan sebuah upacara ya. Karena di zaman ibadah hakikat ini kita tidak ada yang bersifat ibadah simbolik lagi. Dan hati-hati puasa ini bisa terpleset ke asketikisme. Jadi membawa konsep Buddhisme ya ke dalam kekristenan. Di mana konsep asketikisme itu adalah menyiksa diri untuk menimbulkan belas kasihan dari pihak Allah. Ada kelompok Kristen yang mereka doa semalam suntuk, ya. Puasa, doa semalam suntuk, terus besoknya tidur sehari suntuk. Nah itu tidak benar ya, tidak benar. Lalu mereka berkata, mengapa Tuhan Yesus juga doa semalam suntuk? Karena Tuhan Yesus tidak ada waktu di siang hari. Oleh sebab itu dia doa di malam hari. Tetapi kalau Anda doa semalam suntuk, habis itu tidur sehari suntuk, itu tidak benar ya. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak boleh terpleset ya ke dalam faham asketikismenya Buddhisme. Harus hati-hati juga, jangan membuat ya, jangan membuat ini doa ini ya, jangan membuat doa puasa ini semacam sesuatu yang bersifat mistik ya, akan mendatangkan kekuatan gitu. Seperti misalnya ada pendeta yang ini katanya ya, wah besok mau khotbah Sabtu malamnya doa puasa dulu supaya besok mempunyai kekuatan yang lebih, kekuatan yang lebih. Nah, ini konsep mistik sebenarnya. Tidak ada yang macam begitu di dalam kekristenan bahwa habis doa puasa kemudian besoknya mempunyai kekuatan ya, matanya bersinar-sinar begitu. Tidak ada. Ya, tidak ada begitu. Itu faham mistik. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya, mereka ya dalam acara kebaktian kemudian berkatalah Roh Kudus ya, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah, Roh Kudus berkata di sini. Roh Kudus berkata, Roh Kudus adalah satu pribadi. Kita lihat ada kelompok yang tidak mau terima Allah Tritunggal. Dia harus memperhitungkan banyak sekali ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Dia berkata-kata itu adalah salah satu aktivitas pribadi. Dia menghiburkan, dia menguatkan, bahkan dia menuntun kita ke dalam kebenaran. Dia adalah roh kebenaran yang ditempatkan di dalam hati kita yang membuat setiap orang yang dilahirkan kembali akan mengejar kebenaran. Nah, Roh Kudus ini berkata-kata. Jadi dia menunjukkan pribadi, pribadi Allah yang ketiga. Ada Bapa yang disebut Bapa adalah Allah, ada Yesus Kristus yang juga adalah Allah, dan di sini Roh Kudus adalah pribadi yang juga disebut Roh Allah. Jadi kita dapatkan di dalam Alkitab ada tiga pribadi yang adalah memiliki sifat ilahi. Oleh sebab itulah kita percaya kepada Allah yang Tritunggal. Bukan karena gereja Katolik, sama sekali bukan, tetapi karena Alkitab. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Roh Kudus ini berkata langsung kepada mereka supaya Barnabas dan Saulus dikhususkan untuk satu tugas. Mereka akan diutus. Maka katanya berpuasa dan berdoalah mereka. Mereka tidak tahu secara jelas apa yang akan terjadi dengan Paulus dan Barnabas, dan mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, karena itu pekerjaan yang pertama. Oleh sebab itu pastilah mereka sangat tegang, dan pastilah mereka sangat khawatir, pastilah mereka juga sangat bergembira. Jadi segala macam perasaan bercampur di situ, sehingga mereka ya berdoa dengan sangat dan berpuasa karena ini urusan sangat penting. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, yaitu mentabiskan mereka ya, mengutus mereka, dan mereka membiarkan keduanya pergi. Dan lihatlah ya, mereka melakukan satu pekerjaan yang baru sekarang ini yang belum pernah dilakukan oleh rasul-rasul yang lain atau murid-murid yang lain. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, setelah mereka atau jemaat di sana meletakkan tangan atas Barnabas dan Saulus, akhirnya kedua orang itu ya, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia ya, Seleukia. Nah, kita lihat ya, Antiokhia itu ke Seleukia, itu Seleukia itu di pantai pelabuhan ya. Antiokhia agak dalam sedikit. Kalau sekarang ini Antiokhia ini sangat mungkin itu adalah kota ibu kota Libanon sekarang ini ya. Itu di Antiokhia, Seleukia Antiokhia. Sekarang itu ibu kota Libanon itu ya luas sekali ya. Sekarang ini kita lihat dari Seleukia katanya ya. Dia berangkat ke Seleukia itu pelabuhan, kemudian berlayar ke Pulau Siprus ya di situ. Dari situ mereka berlayar ke Pulau Siprus. Nah, setiba di Salamis ya, jadi kota pertama yang mereka sampai adalah kota Salamis. Mereka katanya memberitakan firman di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Pertama yang mereka jumpai di tiap-tiap kota yang mereka tuju adalah rumah ibadat orang Yahudi. Karena kelihatannya ini adalah yang paling gampang dilakukan, berhubung Paulus dan Barnabas adalah orang Yahudi, dan kalau dia tiba di kalangan orang Yahudi, mereka akan disambut terlebih dahulu, kemudian berangkat dari kitab perjanjian lama, mereka akan menguraikan tentang Injil yang baru, yaitu tentang Yesus Kristus Juru Selamat yang dijanjikan oleh Allah di dalam kitab perjanjian lama. Dan Yohanes, Yohanes Markus yang adalah keponakan Barnabas itu, yaitu anaknya Maria yang rumahnya besar di Yerusalem, yang dipakai oleh orang-orang Kristen di situ berkumpul, nah, ikut bersama dengan mereka, menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Ya, angkat-angkat barang, karena waktu itu belum ada kendaraan yang seperti sekarang ini, dan mungkin juga untuk bantu cuci dan lain sebagainya. Nah, mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai di Paphos. Jadi kalau kita lihat peta, Salamis itu adalah kota di satu sisi dari pulau itu, kemudian Paphos itu adalah di sisinya yang satu lagi. Jadi mereka sampai di kota Paphos di situ, bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Nah, lihat ya, tukang sihir ya dan nabi palsu. Nabi palsu itu ya seringkali bernubuat bergaya tapi sebenarnya tidak ada wahyu turun padanya, dan dia tukang sihir, berarti ada iblis. Ya, selalu iblis akan berlagak jadi nabi palsu juga. Biasanya begitu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, kawan gubernur Sergius Paulus yang adalah seorang cerdas ya. Oh, tentu jadi gubernur harus orang cerdas ya. Nah, kalau orang bodoh nanti ya itu bisa kacau balau. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas ya, demikian namanya dalam bahasa Yunani ya, itu Bar Yesus itu ya. Enggak tahu ya, seorang Yahudi dia namanya Bar Yesus, dan sekarang namanya dalam Yunani itu Elimas. Di situ seringkali pada zaman itu orang punya nama Yahudi dan nama Yunani kalau orang Yahudi begitu. Tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Mungkin ketika Paulus memberitakan Injil, mereka sedang berkhotbah begitu menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Elimas ini, Bar Yesus ini nyeletuk-nyeletuk ya untuk menghalang-halangi, sehingga Paulus merasa geram, mungkin ini orang nyeletuk-nyeletuk yang enggak benar gitu ya, berusaha membelokkan, sehingga katanya Saulus jadi geram ya. Tetapi Saulus ya juga disebut Paulus. Nah, lihat, mulai di sini dia banyak disebut Paulus, mungkin karena sekarang dia sedang melaksanakan misi di kalangan orang Yunani. Oleh sebab itu dia daripada dipanggil Saulus, dia dipanggil Paulus, itu nama yang lebih berbau Yunani ya, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Jadi bayangkan ya, Paulus kan saking geramnya, jadi dia tatap Elimas itu mungkin dengan mata yang tajam begitu ya. Dia lihat dia ya, dan berkata, "Hai anak iblis," gitu, enggak tanggung-tanggung ya. Anak iblis bilang, "Engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan ya. Engkau musuh segala kebenaran. Waduh ya. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari." Bukan dimarahin dulu kemudian baru kebetulan jadi buta ya, tetapi ini Paulus betul-betul berkata, "Engkau akan buta," gitu ya. "Engkau akan buta beberapa hari." Ini untuk memperlihatkan kepada Sergius Paulus ini gubernur ya, untuk melihat ya betul ya, bahwa orang yang datang memberitakan Injil kepadanya adalah utusan dari Allah. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Nah, melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Betul ya, dia harus takjub karena Elimas ini sekarang sudah meraba-raba. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, betapa banyaknya hamba Tuhan ya, yang tidak mengerti kebenaran, ingin memiliki kuasa seperti yang dimiliki oleh Paulus itu. Kalau bisa kita pergi khotbah kemana ya, kalau orangnya tidak begitu mau terima atau kita menginjil lalu kita marahin dia dan raba-raba begitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan tidak mau kita sekarang begini ya. Mengapa waktu Paulus itu Tuhan kasih kuasa begitu? Karena waktu itu di tangan Paulus tidak ada firman Tuhan, dan dia adalah rasul, dia penerima wahyu. Tuhan meneguhkan firman lisan yang disampaikan oleh Paulus dan wahyu yang diterimanya dengan mujizat, dengan tanda ajaib. Hari ini kita memberitakan firman Tuhan yang sudah tertulis, yang di tangan kita. Kalau orang tidak mau terima kita, ya kita pindah ke tempat yang lain, biar orang lain yang mau terima kita, yang menikmati kasih karunia Allah. Kita disuruh ya memberitakan satu tempat ke tempat yang lain, dan dunia ini sedemikian luasnya, sampai Tuhan datang pun ya, kita enggak habis-habisnya mengunjungi satu kota ke kota yang lain. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, sekarang istri saya akan membacakan lagi Kisah Para Rasul pasal 13 dari ayat 13 sampai selesai, sampai 52. Oke, silakan Nilin. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jika saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah." Maka bangkitlah Petrus, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tiba di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun sesudah itu, ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kisi dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, 'Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku.' Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, 'Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak.' Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis dengan dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu, ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia memangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium, dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Ya, oke, okay. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pembacaan yang lumayan panjang ya. Nah, ternyata di Pulau Siprus ya, setelah gubernur itu takjub ya, gubernur itu sudah percaya, dan pasti berdiri satu jemaat di situ yang di kemudian hari kita lihat Barnabas lah yang pergi mengunjung kembali pulau itu. Dan sekarang Paulus dan Barnabas itu mau berangkat ya, naik kapal menuju ke pantai Asia lagi, yaitu di sekarang ini Turki ya, di Perga ya. Menuju ke Perga ya, yang sekarang itu wilayah Turki, berlayar ya di provinsi Pamfilia ya, di situ Pamfilia, di wilayah Pamfilia. Nah, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Nah, rupanya Yohanes waktu itu masih terlalu muda, mungkin dia tidak tahan, dia merasa rindu kepada orang tuanya dan lain sebagainya. Kita tidak tahu yang jelas alasannya apa. Yang jelas Paulus marah sekali. Yohanes yang meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem, tidak mau ikut lagi gitu. Nah, dari Perga ya, mereka akhirnya tiba di pantai di Perga. Nah, mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Nah, ini mereka dari Antiokhia di Syria, di wilayah Syria. Sekarang mereka mereka dari situ berlayar ke Pulau Siprus, dan dari Siprus mereka naik ya, berlayar ke utara dan tiba di pantai yang sekarang wilayah Turki. Dan di situ juga ada kota yang namanya Antiokhia. Dari pelabuhan di Perga mereka jalan, mereka sampai di Antiokhia. Di situ Antiokhia Pisidia, jadi kota namanya sama Antiokhia lagi gitu. Nah, pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat di situ lalu duduk di situ ya. Nah, setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat, itu kebiasaan di rumah ibadat sinagog ya, waktu itu mereka ada membaca kitab Taurat, kadang-kadang kitab Nabi Yesaya, pokoknya kitab Perjanjian Lama lah. Nah, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka. Ya, biasanya kalau ada tamu, ya mereka lihat ini orang Yahudi juga, apalagi datangnya dari wilayah Palestina, dari Yerusalem, sehingga mungkin ada membawa pesan atau mau menguraikan sesuatu, dipersilakan. Sehingga mereka berkata, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah. Nah, Paulus tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Maka bangkitlah Paulus ya. Ia memberi isyarat dengan tangannya, mungkin dia angkat tangannya. Nah, lalu berkata, hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah. Nah, sapaannya lihat ya, katanya, hai kamu ya, orang-orang Israel ya, orang Israel, orang Yahudi ya, dan ya, kamu yang takut akan Allah. Kamu yang takut akan Allah itu bangsa lain, Yunani ya, bangsa lain yang menganut agama Yudaisme. Jadi kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah Allah umat Israel. Nah, Paulus mulai menguraikan ya. Paulus mulai menguraikan tentang sejarah. Nah, kita sudah tahu sejarah ini, bagaimana Paulus menguraikan ya, dari pemilihan ya, dari leluhurnya katanya yang keluar dari Mesir ya, kemudian sampai di Kanaan, kemudian 450 tahun kurang lebih itu masa hakim-hakim ya. Sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim ya. Jadi katanya di sini ya, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka ya, selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim ya. Jadi ya, di Mesir kurang lebih 400-an tahun, kemudian masa hakim-hakim kurang lebih 400-an tahun. Barulah kemudian dipilih seorang raja namanya Saul, yaitu bin Kisi dari suku Benyamin. Dan kemudian Saul ini tidak berkenan kepada Allah, diangkatlah Daud ya. Nah, tentang Daud ya, Allah mengatakan ya, Daud anak Isai ya, akan ada seorang yang berkenan, adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan ya. Dan dari keturunannya lah, keturunan Daud lah, Tuhan akan menepati janjinya untuk mendatangkan seorang juru selamat bagi Israel ya, juru selamat bagi Israel yaitu Yesus. Nah, menjelang kedatangan Yesus, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis ya. Sekali lagi, memberi diri dibaptis. Jadi yang belum bisa ambil keputusan enggak bisa dibaptis ya. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian dari padaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Nah, yang dia maksudkan adalah Yesus. Nah, hai saudara-saudaraku ya, Paulus menyimpulkan, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, selalu dia menyapa dua grup orang. Yang keturunan Abraham, orang Yahudi, dan yang takut akan Allah. Itu adalah bangsa non-Yahudi yang ikut berbakti di situ. Jadi penganut agama Yahudi. Kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Nah, sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Jadi, Paulus sekarang menekankan bahwa, ya, Paulus menekankan bahwa tindakan para pemimpin mereka di Yerusalem, orang Yahudi itu, yang menolak Yesus, menjatuhkan dia hukuman, itu justru menggenapkan perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat, yaitu kitab Perjanjian Lama. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, nah ini Paulus bercerita, dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Nah, yang dimaksud itu adalah 12 orang murid itu. Ya, 12 orang murid, karena Yudas juga sudah digantikan. Jadi mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem, mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Nah, 12 orang rasul itu adalah saksi, saksi mata. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita bukan saksi mata. Dan sebenarnya yang Tuhan mau kita lakukan adalah kita bersaksi, menyampaikan apa yang kita dengar dari mereka ini. Jadi sekarang ini kita menyampaikan kesaksian dari para rasul. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah, ya, kepada kita. Janji Allah untuk kirim juru selamat kepada umat manusia sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah rencana atau Allah janjikan untuk kirim juru selamat ini digenapi di dalam Yesus Kristus. Keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus seperti yang tertulis dalam Mazmur kedua, yaitu di dalam Mazmur pasal yang kedua ayat 7, ya. Katanya, anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Jadi Tuhan Yesus disebut anak Allah. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan seterusnya. Paulus menjelaskan itu, ya. Menjelaskan bahwa Tuhan Yesus menggenapi kitab Perjanjian Lama yang mereka baca tiap-tiap hari Sabat itu. Dan katanya di sini, di Mazmur yang lain juga berkata, aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Nah, sebab itu ia mengatakan dalam Mazmurnya yang lain, Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nah, ini terdapat di dalam di ayat ini, ya, di Mazmur pasal 16 ayat 10 ini, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nah, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat, ya, dia mati dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Jadi siapakah yang dimaksudkan oleh Mazmur yang diucapkan oleh Daud itu? Kalau Daud sendiri binasa gitu, tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah. Nah, berarti apa yang diucapkan oleh Daud itu adalah untuk Yesus. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian, ya. Dia tidak dibiarkan untuk melihat kebinasaan. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Jadi oleh karena Yesus Kristus yang sudah mati dan kemudian bangkit itu, maka Injil, kabar baik ini diberitakan kepada kamu sekalian, ya, sebagai pengampunan dosa. Ya, diberitakan kepadamu ini pemberitaan pengampunan dosa, bahwa barang siapa yang bertobat dan percaya kepada Yesus, maka semua dosanya dihitung sudah tertanggung atas diri Tuhan Yesus. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya, katanya, memperoleh pembebasan dari dosa. Ya, kalau percaya, kita mendapat pembebasan dari segala dosa. Mengapa? Karena barang siapa yang percaya kepada Yesus, mengaminkan bahwa Yesus dihukumkan menggantikannya dan dia hidup bagi Yesus, maka semua dosanya dihitung selesai, dijatuhi hukuman di dalam Yesus yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa, kata Paulus. Nah, memang sebagian orang yang tidak mau percaya akan marah mendengar perkataan ini bahwa itu tidak dapat diperoleh dari hukum Musa. Nah, karena itu waspadalah supaya kamu jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi, yaitu menjadi bebal, ya. Paulus berkata, jangan itu berlaku atas kamu apa yang dinubuatkan oleh para nabi, yaitu bahwa ini penghina, sebagai penghina-penghina dan terhadap kebenaran, ya, tercenganglah, lenyaplah, ya, sebab Allah melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percaya jika diceritakan kepadamu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bahkan sekarang pun, ya, ada banyak nubuatan di dalam Alkitab, hendaknya kita tidak menggenapi nubuatan Alkitab dari aspek negatif. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hatilah, ya. Hati-hati, ya, amati hidupmu dan selalu introspeksi. Jangan sampai kita menggenapkan nubuatan Alkitab, nubuatan yang negatif, ya. Jangan kita menjadi penggenap nubuat negatif Alkitab, gitu. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, nah, mereka diminta. Lihat, rupanya ada kelompok orang yang menjadi tertarik hatinya dengan apa yang disampaikan oleh Paulus itu. Dan orang itulah yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal di ayat yang ke-48. Jadi mereka ada keinginan, ada kerinduan untuk memahami kebenaran. Mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pada hari Sabat berikutnya. Nah, setelah selesai beribadah, banyak orang Yahudi, ini sudah Sabat berikutnya, ya, orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasehati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Jadi pasti Paulus dan Barnabas banyak mengajar di situ. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota. Ya, bayangkan, hampir seluruh kota. Ya, tentu kota itu tidak terlalu besar, ya. Berkumpul untuk mendengar firman Allah. Nah, akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, nah, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Lihatlah, iri hati membusukkan, ya, tulang, ya, membusukkan segala-gala itu. Iri hati akan menyebabkan muka muram, hati panas, apa yang terjadi pada Kain sehingga dia membunuh Habel. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita tidak boleh melihat orang lain maju, ya, pelayanannya maju, lalu kita iri hati. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita melihat, ya, pelayanan yang tentu, ya, kita mau melihat pelayanan benar sesuai dengan Alkitab. Bahkan kalau pelayanannya benar sesuai dengan Alkitab, kita mendukung, kita mendoakan, ya. Kalau orang lain berani menyampaikan firman Tuhan dengan tegas, dengan keras, ya, dengan berani, kita tidak berani, kita bukannya iri, kita bukannya marah, kita harus mendoakannya supaya Tuhan pimpin. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, di sini lihat orang-orang Yahudi iri hati, dan dari iri hatinya maka mereka menghujat, katanya mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Ya, tentu secara tidak alkitabiah, artinya tidak sesuai dengan kitab perjanjian lama, dan mereka bisa berbelit-belit, bisa melakukan hal yang sangat merugikan pelayanan Paulus dan Barnabas waktu itu. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Nah, banyak orang yang demikian, ya, dia menganggap dirinya tidak layak memperoleh hidup yang kekal. Seharusnya dia percaya, namun mengapa? Karena iri hati dia tidak mau terima itu. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Nah, aku telah menentukan. Jadi di sini kita lihat, ya, di Yesaya pasal 49 ayat 6, ada nubuat lagi yang dibacakan atau dikutip oleh Paulus, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi itu juga sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 49 ayat 6. Nah, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan Allah. Jadi orang lain yang tadinya tidak mengenal Allah sekarang malah jadi yang senang. Karena malah jadi yang senang, akhirnya mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang, sebenarnya bukan semua orang kalau di bahasa aslinya itu hosoi ya. Hosoi itu dalam bahasa Inggris diterjemahkan as many as, jadi seberapa banyak orang ya yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Nah, Calvinis memelintir ayat ini, jadi orang percaya itu karena sudah ditentukan oleh Allah. Oh no, Allah menentukan mereka diselamatkan karena di atas ayat 42, karena mereka ada keinginan di dalam hati mereka untuk kebenaran dan mereka mendengarkan kebenaran, kemudian mereka menjadi percaya. Nah, Allah menentukan mereka diselamatkan. Jadi memang keselamatan itu adalah terjadi, ada pihak dari manusia yang ingin mendengarkan firman Tuhan dan kemudian mengaminkan, mempercayai firman Tuhan. Kemudian Allah menentukan, Allah kemudian mengirim Roh Kudus masuk ke dalam hati mereka pada saat mereka percaya. Jadi percaya dulu, Roh Kudus baru masuk ke dalam hati. Itulah yang dikatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Jadi percaya dulu baru Roh Kudus masuk, bukan masuk dulu baru percaya gitu. Ya, jadi di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kamu percaya. Nah, jadi kita lihat prosedurnya itu. Nah, mereka menjadi percaya dan katanya mendapat hidup yang kekal ya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Ya, di seluruh daerah apa? Di seluruh daerah ya Pamfilia, Pisidia, itu wilayah Pamfilia, Pisidia ya. Nah, di kota Antiokhia di situ. Kemudian orang-orang Yahudi katanya, nah melihat perkembangan itu, mereka menghasut perempuan-perempuan terkemuka. Perempuan-perempuan terkemuka, lihat ya, perempuan-perempuan ini nggak tahu mereka dipakai lagi ya. Terkemuka yang takut akan Allah ya, yaitu yang masuk agama Yahudi ya, dan pembesar-pembesar kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu, mengusir mereka dari situ ya. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium ya, dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus ya. Jadi terjadilah atau terbentuklah satu jemaat di Antiokhia. Ada murid-murid di situ sekarang dan mereka penuh dengan Roh Kudus katanya. Oh, sungguh indah sekali. Ini adalah perjalanan misi Rasul Paulus yang pertama, Kisah Rasul pasal 13 ini. Dia diutus bersama Barnabas ya, menuju ke wilayah lain. Ini adalah pengalaman pertama mereka memberitakan Injil di luar orang-orang kalangan Yahudi. Lihat, mereka pertama datang dulu kepada orang Yahudi, kemudian orang Yahudi menolak dan akhirnya mereka sekarang memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang lain juga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah menelusuri perjalanan misi Rasul Paulus yang pertama yang diutus oleh jemaat Antiokhia di Syria. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu di hari-hari berikut kami akan mempelajari perjalanan misi Rasul Paulus. Dan Tuhan pimpin, biar kami mengerti dan hati kami pun meluap-luap untuk memberitakan Injil-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.